penyayang. Engkau Allah yang maha pemurah. Wahai sang maha kuasa, di tanganmu segala bahagia. Wahai sang maha mulia, di tanganmu segala rencana. Dan memuji memuja alam raya, sujud dan berserah, dan bertasbih segala dalam cinta semua yang tercipta.